Mitra bisnis, harga bahan pokok yang melambung tinggi menjelang Lebaran hampir selalu menjadi event tiap tahun yang bukan saja dikeluhkan masyarakat, tapi juga pengusaha. Pemerintah dikatakan tidak hadir dan tidak bisa menjamin kestabilan harga di masyarakat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Pak Tulus, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Ya, sebenarnya memang kenaikan harga di menjelang puasa itu memang rutin. Cuma tahun ini atau periode ini memang terakumulasi dalam kenaikan yang sangat tinggi ya. Karena pemerintah menurut saya dalam mengambil momen menaikkan harga BBM itu tidak tepat. Karena ketika BBM dinaikkan itu kan artinya di depan mata sudah ada kegiatan ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu soal puasa itu sendiri, kemudian masuk tahun ajaran baru dan lebar. Sehingga itulah kemudian inflasi saat ini menjadi inflasi yang tertinggi 5 tahun terakhir sebesar 1,03%. Dan itu artinya daya beli masyarakat terpukul oleh kenaikan harga-harga. Ini yang saya kira dari sisi momen memang ada pengaruh yang sangat signifikan dari masalah BBM yang terkait erat dengan momen-momen krusial di masyarakat. Dan kedua, saya kira memang sebenarnya saat ini kan pemerintah itu nyaris tidak bisa berbuat banyak terhadap kebutuhan harga-harga di pasar karena memang semua sudah diserahkan ke market mechanism. Hanya beras ya yang bisa ditolerir karena masih disangga oleh Bulog, tapi komoditas lain sebenarnya pemerintah memang sudah tidak bisa berbuat banyak selain hanya misalnya mengimpor. Itu yang saya kira memang harus ada perbaikan dalam sistem harga dan juga kebijakan di mana seharusnya atau idealnya 9 kebutuhan pokok itu masih di dikuasai oleh negara. Jangan kan di Malaysia, tapi juga di Australia pun di sana ada undang-undang yang namanya adalah Price Control Act. Jadi undang-undang untuk mengontrol harga. Sehingga kalau ada gejolak pasokan, negara langsung bisa mengintervensi dengan cara menetralisir harga dan memberikan pasokan yang cukup. Nah, di kita itu tidak ada. Sehingga kalau saat ini yang terjadi adalah negara betul-betul hilang, tidak mampu mengendalikan harga karena memang pasar yang menentukan harganya. Ya, demand-nya kan memang sangat tinggi saat ini ya, di satu sisi. Di sisi lain memang juga fakta pasokannya menurun atau suplainya menurun, seperti harga-harga dari komoditas yang ada seperti cabai, kemudian ayam, telur, dan lain sebagainya, itu memang terkendala oleh infrastruktur, yaitu jalan yang buruk. Bayangkan saja, untuk Jakarta Cirebon itu perlu waktu 12 jam. Itu kan praktis pasokannya menjadi terganggu. Ada kemarin dicek di lapangan, misalnya di Pasar Induk Kramat Jati yang mesinnya cabai merah itu dalam satu hari itu bisa 125 ton, ternyata hanya 60 ton. Jadi memang menurun. Nah, menurunnya itu karena salah satu pemicunya adalah infrastruktur yang buruk seperti jalan dan juga pelabuhan-pelabuhan yang kapasitasnya terbatas. Plus dugaan adanya spekulan. Nah, spekulan ini pemerintah juga jangan hanya ngomong soal spekulan-spekulan tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Karena kalau memang ada spekulan yang mendistorsi pasar, misalnya menimbun atau yang lainnya, ya ditindak secara hukum. Karena itu kan tindak pidana ekonomi mestinya. Nah, selain itu Pak, apa solusi jangka pendek lainnya yang harus dilakukan pemerintah? Ya, sebenarnya solusi jangka pendek itu kalau kaitannya dengan apa kasus ini sebenarnya bisa dalam konteks penegakan hukum. Yaitu kalau misalnya Menteri Ekonomi mengatakan ada spekulan, ya spekulannya ditindak dong. Masa negara kalah sama spekulan? Pertama itu. Kedua ya, menstabilkan pasokan. Nah, menstabilkan pasokan itu jangan sampai solusi yang paling gampang adalah impor. Pemerintah ini maunya langsung impor. Saya juga menduga impor ini ada semacam pihak-pihak yang sangat diuntungkan dengan impor, sehingga solusi yang dipilih adalah impor, impor, dan impor. Ini yang saya kira patut dicurigai mengapa impor, karena justru dalam Undang-Undang Pangan itu disebutkan bahwa impor boleh asal tidak merusak harga dan juga tidak mematikan petani atau tidak mengganggu eksistensi petani lokal. Nah, dengan impor ini kan menjadikan harga rusak juga, dan juga petani lokal yang memproduksi hal yang sama itu sangat terganggu dengan adanya impor, misalnya petani bawang di Brebes ya. Amanat Undang-Undang Pangan, impor boleh asal memenuhi syarat tersebut, bukan hanya soal pasukannya kurang. Impor tidak diperkenankan kalau kemudian nantinya merusak sistem harga di dalam negeri dan juga mengganggu eksistensi petani dalam negeri. Demikian Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Saya Wendy Lim.